Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Kita di hari Ahad 8 Rabiul Awal 1445 Hijriah bertepatan dengan 24 September 2023. Kita lanjutkan kajian kita Bahjah pada pembahasan kita Bahjah Qulubil Abrar wa Qurrati Uyunil Akhyar. Kita sampai pada sekarang masuk pada hadis yang Rabi Asyar yang ke-14. An-Nabi Musa radhiyallahu anhu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu sa'ilun aw talibu hajatin qala isfa'u tujaru wa yaqdillahu ala lisani rasulihi ma syaa. Muttafaqun alaih. Berilah syafaat, niscaya kalian akan diberi pahala dan Allah akan mewujudkan melalui lisan Rasulnya apa yang dia kehendaki. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim atau dikenal dengan istilah Muttafaqun alaih. Al-Imam Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah mengatakan dalam mensyarah hadis ini, wa hadzal haditsu mutadamminun li aslin kabir wa faidatin azimah wa huwa annahu yanbaghi lil 'abdi ay yas'a fi umuril khair sawa'un asmarat maqasidaha wa nata'ijaha Au hasala ba'daha au lam yatimma minha syai'un. Hadis ini mengandung prinsip dasar yang sangat besar sekaligus faedah yang agung, yaitu sepantasnya bagi seorang hamba untuk bersegera dalam perkara-perkara kebaikan, baik itu akan membuahkan tujuan dan hasilnya atau sebagiannya atau mungkin tidak menghasilkan apa-apa. Ya. Tidak menghasilkan apa-apa, yakni tidak mencapai, tidak menghasilkan buahnya. Nah. Wa dzalika kasyafa'ati li ashabil hajat indal muluk wal kubara. Contohnya adalah memberikan syafaat kepada orang-orang yang memang membutuhkan di hadapan para raja dan para pembesar. Wa man ta'allaqat hajatuhum bihim, dan orang-orang yang ada kaitannya, ada kaitan hajat dia, hajatnya dengan dia. Ya, ada kaitan hajatnya dengan dia. Fa inna katsiran minan nas yamtani' minas sa'yi fiha. Karena banyak dari manusia yang tidak mau berupaya melakukan ini. Idza lam ya'lam qabula syafa'atahu. Nah, kalau dia tidak mengetahui bahwa syafaatnya bakal diterima. Fayufawwitu 'ala nafsihi khairan katsira minallah wa ma'rufan 'inda akhihi al-muslim. Sehingga dia terluput, ya, jiwa dirinya terluput dari kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala dan perkara yang ma'ruf dari saudaranya sesama muslim. Falihada amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ashabahu ayusa'idu ashabal hajah bisyafa'ati lahum indahu. Maka karena itu Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, membantu orang-orang yang membutuhkannya dalam bentuk memberikan syafaat bagi mereka. Nah, ya ta'ajjalul ajra indallah, agar mendapatkan pahala yang segera dari Allah Subhanahu wa taala. Dan syafaat di sini bukan berarti suap ya. Syafaat di sini adalah memberikan tetap sesuai dengan haknya. Namun dengan adanya syafaat, hak dia diperhatikan. Begitu. Yang tadinya enggak diperhatikan, dengan adanya syafaat diperhatikan. Ya. Seperti itu. Atau bahkan hak dia hampir-hampir saja disepelekan. Hak seseorang itu hampir-hampir saja disepelekan atau tidak dipedulikan, bahkan tidak dipenuhi. Namun dengan adanya syafaat menjadi dipenuhi, menjadi dipedulikan, menjadi diperhatikan. Adhihi syafa'ah. Beda dengan suap. Kalau suap itu sesuatu yang dia enggak berhak, namun setelah disuap maka dia diberi, padahal itu bukan haknya dia. Ya, maka ini suap. Beda dengan syafa'ah. Likaulihi isfa'u tu'jaru. Ini berdasarkan sabda Nabi di atas. Berilah syafaat, niscaya kalian akan mendapatkan pahala. Allah akan segera memberikan pahala pada kalian. Fa inna syafa'ata al-hasanata mahbubatun lillah wa mardiyatun lahu. Karena syafaat yang baik itu dicintai ya, dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, may yashfa' syafa'atan hasanatan yakullahu nasibun minha. Barang siapa yang memberikan syafaat dengan syafaat yang baik, maka akan ada untuknya bagian pahala dari syafaat tersebut. Wa ma'a ta'ajjulihi lil ajr al hadir fa innahu aidan yata'ajjal al ihsan wa fi'l al ma'ruf ma'a akhihi wa yakunu lahu bidzalika indahu yadun. Bersama pahala yang bakal segera dia dapatkan di saat itu ya, maka dengan syafaat itu dia pun akan berarti bersegera memberikan ihsan kepada saudaranya, bersegera melakukan sesuatu yang ma'ruf terhadap saudaranya, yang dengan itu dia akan memiliki jasa yang baik bagi saudaranya. Wa aidan fala'alla syafa'atahu takunu sababan li tahsili muradihi min al-mashfu'i lahu aw li ba'dihi kama huwa al-waqi'. Dan juga syafaatnya itu bisa jadi akan menjadi sebab ya untuk tercapainya maksud, untuk tercapainya tujuan, tercapainya keinginan dari pihak yang diberi syafaat. Kalau tidak semuanya atau sebagiannya. Ya, sebagaimana ini banyak terjadi. Fasa'yu fi umuril khair wal ma'ruf allati yahtamil an tahsula aw la tahsul khairun ajil. Maka bersegera melakukan perkara-perkara kebaikan, bersegera melakukan perkara-perkara yang ma'ruf, yang walaupun ada kemungkinan berhasil ataupun tidak, maka ini sama-sama kebaikan yang ajil, kebaikan yang segera untuk diwujudkan. Wa ta'widun linnufus 'ala li'ana 'alal khair. Dan ini mendidik dan membiasakan jiwa untuk senantiasa memiliki sikap dan mental membantu ya. Membantu suatu kebaikan, membantu dalam perkara kebaikan. Wa tamhidun lil qiyam bis syafa'at allati yatahaqqaqu aw yuzannu qabuluha. Sekaligus ini sebagai menyiapkan jiwa agar mau melakukan memberikan syafaat yang memang pantas dilakukan dan pasti atau bisa diyakinkan, dipastikan diterima, atau yuzannu atau besar perkiraan itu akan diterima. Ya. Wa fihi minal fawaid. Nah, di sini terdapat beberapa faedah yang bisa kita petik. As-sa'yu fi kulli ma yuzidul ya'as. Yang pertama adalah bersegera dalam berbuat ya, bersegera berbuat untuk menghilangkan ya alias putus asa. Ya, sesuatu yang di situ ada putus asa, maka kita segera menghilangkannya. Fa inna talaba wa sa'ya unwanun 'ala ar-raja wa tama' fi husulil murad wa didduhu bididdihi. Karena tuntutan dan bersegera ya, itu sebagai tanda atas apa? Harapan dan optimisme untuk mencapai apa yang dia inginkan. Ya, mencapai keinginannya. Itu adanya talab wasa'ya. Ya. Tuntutan dan bersegera mengupayakan, ya. Mengupayakan dengan segera sa'yu. Ya. Ini sebagai bukti akan adanya apa? Sebagai petanda adanya raja, harapan dan optimisme untuk meraih keinginannya. Wadidduhu bididdihi, dan lawannya itu sebagai tanda dari lawannya pula. Malas, enggak bersegera, ogah-ogahan, pesi ya, itu sebagai tanda adanya pesimis. Tanda adanya pesimis. Wa fil hadis dalil 'ala targhib fi taujihin nas ila fi'lil khair, dan di hadis ini terdapat dalil untuk memberikan semangat, dorongan, memberikan arahan manusia agar melakukan kebaikan. Wa anna syafa'ata la yajibu 'alal masyfu' indahu qabuluha illa ay yashfa'a fi isalil huquq alwajibah. Fa innal haqq alwajib yajibu ada'uhu wa isaluhu ila mustahiqihi walau lam yashfa' fihi wa yata'akkad dhalik ma'a syafa'ah. Dan sesungguhnya syafaat itu tidak wajib untuk diterima oleh orang yang dimintai syafaat atau diberi ditujukan syafaat itu padanya. Ya. Tidak semua syafaat itu kemudian diterima oleh pihak yang syafaat itu ditujukan padanya, bukan penerima syafaat. Penerima syafaat itu yang orang yang membutuhkan, dia punya kebutuhan. Misalnya seorang yang butuh pada raja misal. Maka orang yang butuh ini penerima syafaat. Ya. Ada pemberi syafaat, orang yang butuh tadi penerima syafaat. Adapun sang raja tadi yang ditujukan syafaat padanya. Nah, pihak yang ditujukan syafaat padanya itu tidak wajib menerimanya memang. Ya. Dia berhak menerima, berhak menolak. Tapi kita melihat saudaranya butuh, segera kita berikan syafaat kalau memang kita punya atau mampu memberikan syafaat itu. Ya. Kecuali kalau syafaat kaitannya menyampaikan hak yang wajib dipenuhi. Ya. Maka hak yang wajib dipenuhi itu harus ditunaikan dan disampaikan kepada orang yang berhak tadi, walaupun tanpa syafaat. Ya, misalnya raja atau pejabat, ya, di situ ada rakyat yang memang berhak, punya hak, maka hak itu harus disampaikan, harus dipenuhi, walaupun tanpa syafaat. Wa yata'akkadu dzalik ma'a syafa'ah. Ya. Hal itu lebih ditekankan kalau adanya syafaat. Wa fihi aidan rahmatun nabi sallallahu alaihi wasallam fi husulil khair li ummatihi bi kulli tariq. Di sini terdapat sifat rahmah pada nabi, kasih sayang nabi untuk tersampaikannya kebaikan kepada umatnya dengan segala cara. Wa hadza fardun min alaf muallafah tadullu ala kamal rahmatihi wa ra'fatihi sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu dari ribuan, ya. Ini salah satu saja dari ribuan yang menunjukkan kesempurnaan kasih sayang beliau. rahmat dan kasih sayang beliau kepada umatnya. Fa inna jami'al khair wal manafi' al 'amma wal khassa lam tanalha al ummah illa ala yadihi. Karena semua kebaikan dan manfaat, ya, baik umum, manfaat umum maupun khusus, itulah tidak mengenai umat kecuali melalui tangan beliau. Wa biwasatatihi, melalui perantaraan beliau. Wa ta'limihi, pengajaran yang beliau sampaikan. Wa irsyadihi, dan bimbingan, arahan dari beliau. Kama annahu arsyadahum lidaf'i syurur wal adrar al-amma wal khasah. Sebagaimana Nabi juga mengarahkan, membimbing umatnya untuk menolak kejelekan dan bahaya, baik yang bersifat umum maupun khusus, bikulli tariq, dengan segala cara. Falaqad ballagha wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sungguh Nabi telah menyampaikan, menunaikan amanah dan memberikan nasihat kepada umat. Salawat Allah subhanahu wa ta'ala dan salam darinya serta barakahnya kepada Nabi dan keluarga serta para sahabatnya. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Dan syafaat yang kita bahas sejak awal tadi, ini syafaat kaitannya dengan perkara-perkara dunia, bukan syafaat kaitannya dengan perkara ibadah atau perkara akhirat. Ya, kalau syafaat dalam perkara ibadah dan akhirat, maka itu tidaklah diminta kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan tidak boleh seseorang menjadikan adanya pemberi-pemberi syafaat di sisi Allah. Ya. Dan itu dalam hal ibadah. Dan itu adalah perbuatan kaum musyrikin. Dan syafaat itu di sisi Allah tidaklah terjadi kecuali dengan izinnya, untuk pihak yang Allah ridai. Ya. Dan Allah tidak ridha kecuali tauhid. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridha kecuali tauhid. Dan Allah tidak bakal mengizinkan kecuali orang yang memiliki tauhid. Nah, sehingga pembahasan kita bukan pembahasan syafaat yang syirkiyah. Yang itu pembahasan syafaat kaitannya dengan peribadatan. Ya. Syafaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ini telah kaum musyrikin terjatuh dalam kesyirikan dalam hal syafaat. Bukan itu yang kita bahas, tapi yang kita bahas adalah syafaat di dunia sesama manusia. Sesama manusia untuk hal-hal kebaikan. Untuk hal-hal kebaikan terlebih kaitannya dengan hak. Hak yang wajib ditunaikan. Nah, maka kita yang memang memiliki kedudukan, memiliki kemampuan, hendaknya menolong saudaranya dalam bentuk, diantaranya dalam bentuk apa? Syafaat. Memberikan syafaat. Sehingga tadi yang bisa gambarkan, yang tadinya orang itu gak dikenal, dengan syafaat dikenal. Ya. Kamu siapa? Pejabat gak kenal. Karena gak kenal, dia gak perhatian pada orang itu. Tapi kita memberikan syafaat. Kita misalnya sebagai pejabat juga, misal menyampaikan, oh dia fulan, dia saya kenal, dia orang dari sini, dari sana. Ya. Nah, karena dikenal tadi, akhirnya apa? Diperhatikan. Nah, ini sekali lagi syafaat juga tidak ada unsur kezaliman. Dan syafaat berbeda dengan suap. Kalau suap itu mengambil hak orang lain, ya, atau mengambil sesuatu yang bukan haknya, maka ini kezaliman. Misalnya dia memang enggak pantas membuat SIM misal. Belum waktunya, dia enggak berhak karena belum waktunya atau enggak memenuhi syarat. Maka apa? Dia kemudian membayar uang atau apa, ya, agar bisa dikabulkan membuat SIM misalnya. Padahal dia belum cukup umur atau syaratnya belum terpenuhi. Maka yang seperti ini suap. Ya. Tapi kalau syafaat itu dia orangnya memang berhak secara umur misalnya, syarat-syaratnya terpenuhi semua. Ya. Tapi dia lambat. Ya. Batas antrinya sudah terlewati, enggak dipenuhi, ya. Maka diberikan syafaat si fulan ini. Maka hanya diperhatikan. ya, sehingga urusan dia membuat SIM pun lancar. Maka ini syafaat, ya. Ini syafaat, ini tidak mengapa. Selama yang itu syafaat sekali lagi berbeda dengan suap, ya. Kalau suap tidak ada kalau syafaat tidak ada kaitannya dengan kezaliman atau melanggar hak, ya, atau mengambil sesuatu yang bukan haknya. Adapun suap itu ada unsur tadi, mengambil sesuatu yang bukan haknya, ada kezaliman atau merampas hak saudaranya, ya, maka itu adalah suap. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini yang kita bahas adalah syafaat, dan sekali lagi syafaat dalam hal kebaikan antar sesama manusia, ya, bukan syafaat kaitannya dengan ibadah ataupun syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang itu seperti yang diyakini oleh kaum musyrikin, mereka menjadikan adanya syafaat pemberi syafaat selain Allah taala, atau mengharap syafaat tanpa ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah syafaat syirkiyah. Nah, yang itu dibantah dalam Al-Qur'an, dinafikan dalam Al-Qur'an, dan dinyatakan sebagai bentuk kesyirikan, salah satu bentuk kesyirikan dalam peribadatan kepada Allah Azza wa Jal. Wa qawluhu wa yaqdillahu ala lisani nabiyyihi ma syaa'a, dan Allah akan memberikan, ya, memutuskan melalui lisan nabinya apa yang dia kehendaki. Faqada'uhu ta'ala naw'an, qada'un qadari, keputusan Allah itu ada dua macam. Qada' yang sifatnya qadari, keputusan berupa takdir dan pasti terjadi. Yasmul al-khair wasyar wa ta'at wal ma'asi, ini mencakup kebaikan, keburukan, ketaatan, maksiat. Bal yasmul jami' makana wa mayakun, bahkan ini meliputi segala yang telah terjadi dan akan terjadi. Wa jami' al-hawadis as-sabiqah wal lahiqah, kejadian masa lalu maupun yang akan datang. Wa akhassu minhu al-qada' al-qadari ad-dini, dan ada yang lebih khusus macam kedua, yaitu qada' qadari ad-dini yang sifatnya agama, syariat. Alladhi yakhtassu bima yuhibbuhu Allah wa yardahu, ini khusus terhadap perkara yang Allah cintai dan Allah ridai. Allah memutuskan wajib salat, ya. Nah, ini perkara yang Allah cintai dan Allah ridai. Ini yang disebut apa? Qada ad-dini, yang bersifat agama syar'i, bersifat syariat. Keputusan Allah yang tertuang dalam syariatnya. Wa hadzal ladzi yaqdi 'ala lisan nabiyhi min al-qismi tsani. Dan ini yang Allah putuskan melalui lisan nabinya, ini termasuk jenis yang kedua, yaitu syariat. Ya. Yaitu apa? Syariatnya. Nah, yang itu pasti Allah ridai. Apa yang Allah putuskan dalam syariatnya itu pasti Allah ridai dan Allah cintai. Idh huwa sallallahu alaihi wasallam abdun rasulun, karena beliau adalah seorang hamba dan rasul. Qad waffa maqamal ubudiyah, beliau telah menunaikan kedudukan al-ubudiyah. Wa kammala maratibar risalah, sekaligus menyempurnakan kedudukan kerasulan. Fa kullu aqwalihi wa af'alihi wa hadihi wa akhlaqihi wa ubudiyatan lillahi muta'alliqah bimahbubatillahi ta'ala. Maka semua ucapan, perbuatan, bimbingan, akhlak, dan peribadatan beliau kepada Allah Ta'ala itu berkaitan dengan segala yang Allah cintai. Walam yakun fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam syai'un mubahun mahdun la thawaba fihi. Dan tidak ada pada diri Nabi sesuatu yang mubah, murni mubah, yang enggak ada pahalanya di situ, wala ajra. Ya. Itu enggak ada, mesti ada sesuatu yang berkaitan dengan yang Allah cintai. Sehingga yang mubah murni, apa mubah murni itu? Enggak ada pahalanya. Itu enggak ada pada diri Rasul alaihi salatu wasalam. Fadlan amma laisa bima'mur, apalagi sesuatu yang tidak diperintah. Ya, sesuatu yang haram. Tidak ada sama sekali pada diri Nabi. Yang mubah saja, mubah dalam arti tidak ada pahalanya, itu enggak ada pada diri Nabi. Nah, apalagi yang haram. Wa hadza sya'nul 'abdu ar-rasul, Inilah kondisi seorang hamba yang sekaligus Rasul, alladzi ikhtara sallallahu alaihi wasallam hadhil martaba allati hiya a'lal maratib hina khuyyira baina ayyakuna rasulan malikan au abdan rasula, di mana beliaulah yang memilih tingkatan ini, yang mana tingkatan ini adalah martabat yang tertinggi, yaitu ketika beliau diberi pilihan apakah menjadi rasul sekaligus raja ataukah hamba sekaligus rasul, maka beliau memilih abdan rasulan, beliau tidak memilih rasulan malikan. Ayol ikhwar rahimani wa rahmukumullah, mungkin itu pelajaran yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kita di pagi hari ini. Dan sekali lagi ana mohon maaf karena terlambat tadi, karena qadarullah ma syaa fa'al tadi sempat terlupakan. Ya, maka alhamdulillah kita bisa melaksanakan pelajaran ini walau sedikit terlambat, dan semoga pelajaran kita di pagi hari ini walaupun singkat namun bermanfaat dan membuahkan amal yang saleh. Barakallahu fikum ila huna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Afwan Ustaz, izin bertanya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Naam. Afwan Ustaz, ada pertanyaan ini nih Ustaz. Ya. Ada dua pertanyaan. Naam. Pertanyaan pertama, mohon nasihatnya untuk ihwa dan ahwat yang bermudah-mudahan tidak memakai helm. Dan pertanyaan yang kedua, apa hukum memberi kado atau hadiah bertepatan dengan tanggal lahir dengan dalih tidak merayakan, tidak potong kue ataupun tiup lilin? Naam Ustaz. Demikian pertanyaannya. Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayol ikhwa rahimani warahmatullahi wabarakatuh. Satu prinsip besar dalam agama kita adalah ketaatan terhadap kepada waliul amr, yaitu taat dalam perkara yang ma'ruf, perintah-perintah, ketentuan, aturan, tata tertib pemerintah yang ma'ruf, yang di situ membawa maslahah. Baik maslahah, maslahah itu bisa maslahah yang bersifat agama, akhirat, ini maslahah, atau maslahah yang bersifat dunia, ini juga maslahah. Apa contoh maslahah dunia? Tertib, teratur, ya, tidak saling menghujat atau tidak saling menzalimi, ya, ada tata krama dalam perdagangan, ada tata krama dalam lalu lintas, ada tata krama dalam berhubungan, ya, sehingga itu semua berjalan dengan lancar. Ini perkara yang ma'ruf, maka kita wajib mentaati pemerintah ketika ada aturan-aturan, misalnya berhubungan, ya, ada aturannya begini-begini, kendaraan harus begini, taati ya. Karena itu apa? Supaya tertib. Kalau enggak, kacau. Nah, termasuk dalam hal ini adalah peraturan pemerintah kaitannya lalu lintas. Salah satunya helm. Ya, nah ini demi apa? Ketertiban. Demi keselamatan bahkan. Ya. Oh enggak, saya selamat kok seperti ini. Ya bukan itu. Namanya sebab. Sebab keselamatan itu harus dilakukan. Kalau seseorang, ya, tanpa sebab keselamatan kemudian selamat, apa boleh dia ditiru? Misal dia berjalan masuk jurang, kemudian selamat ternyata, kemudian apa boleh kita mengatakan, saya juga masuk jurang, terbukti si fulan selamat? Apakah begitu? Maka tidak demikian. Ya, saya enggak pakai helm, terbukti banyak orang yang selamat. Tidak demikian. Maka ayyuhal ikhwa rahimani wa rahmakumullah, maka kita gunakan ini. Dan ini sebagai satu, sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah. Yang kedua, demi keselamatan kita sendiri. Ya. Keselamatan anak istri kita yang kita bonceng juga. Bahkan keselamatan orang lain. Nah, demikian. Sehingga yul ikhwa rahimani wa rahmakumullah, ini kita katakan tadi salah satu prinsip besar. Maka ini menjalankannya termasuk bagian dari ibadah. Menjalankannya termasuk bagian dari manhaj. Ya. Maka seorang yang bermanhaj ahlus sunnah wal jamaah wajib menjalankan ini. Kenapa? Karena memakai helm aturan pemerintah. Aturan pemerintah ini perkara ma'ruf. Tidak ada yang melanggar syar'i, maka wajib kita kerjakan. Maka seorang yang bermanhaj salafi harus mengerjakan ini. Begitu ayol ikhwah. Sehingga kalau dia melanggar ketentuan pemerintah, walaupun itu bersifat kemaslahatan dunia, maka dia telah jatuh kepada maksiat, jatuh kepada pelanggaran salah satu prinsip ahli sunnatil jamaah. Itu jawaban untuk pertanyaan pertama. Adapun pertanyaan kedua, yaitu seseorang memberikan hadiah bertepatan dengan hari ulang tahunnya, maka memberikan hadiah itu bagus, sesuatu yang masyru', dianjurkan. Ya, tahadu tahabu. Hendaknya kalian saling memberikan hadiah, niscaya kalian saling mencintai. Namun memberikan hadiah itu mutlak, enggak ada batas waktu, enggak harus, tidak ada kaitan dengan waktu tertentu. Maka janganlah Anda mengaitkannya dengan sesuatu tertentu. Sehingga kalau Anda memberikan hadiah, Anda kaitkan dengan hari kelahiran orang tersebut, maka Anda membatasi waktu pemberian hadiah yang bersifat mutlak. Maka ini tercela, maka ini termasuk dalam apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, termasuk di sini. Sehingga sesuatu yang mutlak jangan Anda batasi dengan sesuatu tertentu. Baik tata cara tertentu, ya, bila batas jumlah tertentu atau waktu tertentu dan seterusnya. Ya, yang mutlak biarkan mutlak. Maka Anda memberikan hadiah pun mutlak. Tidak, jangan mengaitkannya dengan hari-hari tertentu. Barakallahu fikum. Sehingga kesimpulannya, ini perbuatan yang tercela atau terlarang pula kalau Anda memberikan hadiah bertepatan dengan hari ulang tahun orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lainnya lagi? Baik, jika tidak ada, maka kita akhiri majelis kita pagi hari ini. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.